Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajurumiyah. Terakhir kita ambil mengenai pembahasan khabar la an-nafiyah lil jinsi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Kapan la tersebut batal amalannya? Karena sudah kita lewati syarat daripada isim la, tidak boleh dipisahkan antara isim dengan la-nya, jadi bersambung langsung. Kemudian syarat yang kedua, isim dan khabarnya harus apa? Nakirah. Nah, kapan la tersebut tidak beramal itu maksudnya, kita lihat. Qala al-mu'allifu asabahullah ihmalu la an-nafiyal jinsi. Batalnya amalan la nafiyal jinsi. Kalau batal berarti tidak beramal ya. Wa in dakhalat la ala ma'rifah. Dan jika la tersebut masuk kepada ma'rifah, jadi la nafiyal jinsi apabila masuk pada ma'rifah, berarti sudah keluar dari syaratnya kan? Nah, syaratnya kan isim dan khabarnya harus apa? Nakirah. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kalau naam ma'rifah bagaimana? Batal atau tidak? Aw fasala bainahuma baina wa baina ismiha fasilun, atau dipisahkan antara la dan ismnya dengan sebuah pemisah. Batal juga ini kan? Nah, jadi tidak terpenuhi syaratnya. Pertama sudah masuk pada ma'rifah, sudah tidak sesuai dengan syaratnya. Yang kedua dipisahkan antara la dengan ismnya dengan pemisah, sudah tidak terpenuhi syaratnya. Kita lihat wajaba ihmaluha, wajib membatalkannya. Ihmal itu maksudnya itu ihmal itu menyepelekan atau menyanyiakan. Makna globalnya tidak beramal itu kan ya. Nah, wajib untuk tidak beramal. Wa wajaba raf'u ma ba'daha 'ala annahu mubtada'un wa khabarun, kembali ke hukum asal. Wajib merafa' yang setelahnya sebagai mubtada' dan khabar. Contohnya la Zaidun qa'imun. Zaidun ma'rifah kan? Ya, enggak beramal sudah. Enggak boleh la Zaidan qa'imun gitu. Paham ya? Nah, jadi la Zaidun qa'imun batal. Zaidun mubtada' qa'imun khabar. Wajib merafa' setelahnya menjadi mubtada' dan khabar. Kemudian wa wajaba takraruha nahwu, dan wajib mengulang-ulang lainnya. Perhatikan ya. La ini apabila tidak beramal masuk pada ma'rifah atau dipisahkan antara la dan isimnya, wajib merafa' yang setelahnya dan wajib mengulang-ulang la. Paham belum ini? Wajib mengulang-ulang la. Nahwu la Zaidun fiddari na'am wala amrun. La Zaidun fiddari wala amrun. Diulang enggak lanya? Tidak beramal juga kan itu? I'rabnya bagaimana? La an-nafiyah mulghah itu. Naam. La nafiyah mulghah. Maksudnya la nafiyah yang tidak beramal karena sudah ngam tidak terpenuhi syaratnya. Jadi seperti itu ya. Naam, jadi la Zaidun fiddari na'am wala amrun lanya la nafiyah mulghah. Nah, nafiyah mulghah itu nafiyah yang tidak diamalkan. Paham? Mulghah itu masih yulghi anil amal, hilang dari amalannya. Naam, seperti itu. Kemudian zaitunnya apa? Zaitunnya mutada. Fiddar syibul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdzuf taqdiru ka'irun au mustaqirrunan itu. Wala amrun wawnya wa atifah. Lanya la nafiyah mulghah. Amrun sebagai na'am barakallahu fikum ma'tuf ala maqablah. Amrnya ma'tuf. Na'am barakallahu fikum ma'atuf pada sebelumnya, tapi dia mutada, itu loh, mutada di situ ya. Kemudian khabarnya mana? Dibuang tadinya la amrun fiddar. Paham ya? La Zaidun fiddar wala amrun fiddar, artinya seperti itu. Naam. Wala fiddari rajulun wala imra'atun. Perhatikan itu, antara la dengan rajulun dipisahkan enggak itu? Dipisahkan enggak itu? Dipisahkan dengan fiddar. Berarti batal gitu loh. Seharusnya kan la rajulan fiddar. Ya enggak? Tapi di sini atau la rajula fiddar. Di sini la fiddari rajulun wala imra'atun. Mahum ya? Di sini tidak. Na'am barakallahu fikum, tidak beramal. Jadi lanya nafiyah mulghah fiddar syibhu jumlah muta'alliqun bi khabar muqaddam mahdzuf taqdiru ka'ilun am mustaqirun rajulun tara mu'akhkhar wala imra'atun juga sama i'rabnya. Mahum insyaallah ya? Na'am, seperti itu. Jadi batal amalannya karena tidak terpenuhi syaratnya. Karena syarat yang pertama, isim itu tidak boleh terpisah antara isim dan lanya tersebut, harus bersambung langsung. Syarat yang kedua, isim dan khabarnya harus nakirah. Berarti manakala ma'rifah tidak beramal. Mabusallah ya. Na'am barakallahu fikum. Sekarang kita masuki berikutnya. Qala al-mu'allifu asabahullah dhanna wa akhwatuha. Sekarang dhanna wa akhwatuha. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, adapun kana wa akhwatuha semuanya adalah fi'il. Inna wa akhwatuha semuanya adalah huruf. Dhanna wa akhwatuha semuanya adalah fi'il. Naam, cuman ada penggunaannya sesuai dengan apa? Naam masing-masing yang akan disebutkan nanti. Ada terkadang na barakallahu fikum yang menunjukkan dhon sangkaan, ada yang menunjukkan yakin, ada yang untuk dua-duanya, ada yang sebenarnya tidak masuk namun para ulama memasukkannya seperti sami', ya enggak? Sami'tu itu kata mereka juga menasabkan dua maf'ul bih, padahal yang rajih sami'tu menasabkan satu maf'ul bih saja. Nanti kita lihat nanti. Naam. Qala al-mu'allif asbahullah faslun wa amma dhanna wa akhwatuha, adapun dhanna dan saudara-saudara perempuannya, fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'ilha. Perhatikan ini. Maka sesungguhnya dia akan masuk setelah terpenuhi fa'ilnya. Istifa' itu terpenuhi atau sempurna. Setelah sempurna fa'ilnya, terpenuhi fa'ilnya. Jadi ada fa'ilnya baru setelahnya. Dhanantu Zaidan qa'iman. Fa'ilnya ada belum? Sudah dhanantu, ta'nya itu tapi mutasil. Naam. Zaidun dhanna Muhammadan qa'iman. Ada fa'ilnya. Mana? Di dalam dhanna, dhamir mustatir huwa itu. Intinya fa'ilnya harus ada. Fa'ilnya harus ada. Kita lihat. Fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'ilha 'ala mutada' al-khabar. Maka sesungguhnya dia masuk setelah terpenuhi fa'ilnya, masuk terhadap mutada' al-khabar. Zaidun qa'imun. Perhatikan. Zaidun nam qa'imun. Ini kan mutada' khabar ya? Nah, mutada' khabar. Zaidun qa'imun. Nah, terpenuhi fa'ilnya dhanantu. Ini, paham ya? Ada fa'ilnya ini kan? Dhanantu langsung berubah dhanantu Zaidan apa? Qa'iman. Itu aja sudah. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, terpenuhi fa'ilnya ini dhanantu ta' ini. Mafhum? Naam. Kemudian apakah yang beramal cuma fi'il madhinya? Tidak. Fi'il madhinya juga beramal, fi'il mudhorinya juga beramal, isim fa'ilnya juga beramal. Paham ya? Naam. Misalkan adunnu Zaidan qa'iman, bisa. Walaupun fi'il mudhari. Mafhum? Nah, jadi enggak harus fi'il madhi, antum pasang jangan bayangannya yang beramal dhanantu saja. Adunnu juga beramal, dhanantum juga beramal, dhananti juga beramal. Intinya sorfan-sorfan fi'il ini beramal. Mafhum? Naam. Kita lihat fatansibuhu ma'ala annahu wa maf'ulani laha. Akhirnya menasabkan kedua-duanya sebagai maf'ul untuk dhanna wa akhwatuha tersebut. Yang pertama dikatakan maf'ul awal, yang kedua dinamakan maf'ul sani. Mafhum? Naam. Ini mudah sekali insyaallah. Wa ya nau'an, yang mana dhanantu wa akhwatuha terbagi menjadi dua. Nau'an, dua jenis. Ahaduhuma af'alul qulub. Salah satu di antara keduanya af'alul qulub. Fi'il-fi'il yang bersangkutan berkaitan masalah hati. Seperti apa? Aku menyangka dan aku yakin. Sangkaan dan yakin di mana letaknya? Dalam hati. Itu maksudnya. Mafhum ya? Na'am barakallahu fikum. Ini jenis yang pertama. Nomor 4 bawah, antum perhatikan nomor 4 bawah itu catatan kaki, nomor bawah nomor 4 itu. Na'am, sumiyat bidzalik. Kenapa dinamakan af'al qulub? Li'anna ma'aniha minal ilm. Dikarenakan makna-maknanya na'am berupa al-ilm, keyakinan wadhan dan sangkaan. Jadi ngartikannya nanti aku yakin, aku menyangka, mafhum ya, tergantung dengan siaknya. Nah, seperti firman Allah Ta'ala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yang pertama itu dhon, karena orang kufar. Yang kedua itu kaum mukminin, sehingga yakin maknanya. Artinya sesungguhnya mereka orang-orang kufar menyangka bahwasanya hari kiamat itu jauh. Wa narahu qariba, dan kita yakin, ngartikan gitu ya, bahwasanya hari kiamat itu dekat. Sehingga ro'a yaronan di dalam bab ini dhanna wa akhwatuha artinya bukan melihat, tapi artinya yakin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ngartikannya bukan ra'aitu zaidan qa'iman atau ra'aitu zaidan shadiqan. Aku melihat Zaid shadiqan, keliru. Tapi aku yakin Zaid itu jujur. Artinya gitu ya. Sehingga ru'yah ra'a yara itu kan dua makna. Ru'yah ra'a yara, ru'yatan itu memiliki dua makna. Kalau ru'yahnya ru'yah basariyah ini melihat, berarti membutuhkan satu maf'ul bih. Ra'aitu Zaidan, ra'aitu qalaman, aku melihat Zaid, aku melihat pena. Paham? Tapi kalau ra'a ya ru'yatan, ru'yah qalbiyah, itu membutuhkan dua maful bih. Ra'aitu sidqa munjian, aku yakin kejujuran itu nah membawa kepada munjian, menyelamatkan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi ra'aya ra memiliki berapa makna tadi? Dua. Apa itu? Basori dan sangkaan. Apa? Makna melihat dan sangkaan. Sangkaan? Iya. Makna yakin. Na'am barakallahu fikum, intinya na'am barakallahu fikum, yakin atau sangkaan enggak masalah. Yang jelas ra'aya ru'yatan itu memiliki dua fungsi. Dua fungsi ya. Fungsi pertama menasabkan satu maful bin, mafulun bih. Itu kalau ru'yahnya apa? Basoriyah. Fungsi yang kedua dia menasabkan dua maful bih. Kalau ru'yahnya ru'yah apa? Qalbiyah. Yang artinya yakin atau na'am sangkaan tadi. Mafhum soal ini ya. Karena biar nanti enggak keliru ngartikannya. Nanti ada ayat yang ra'a yara modelnya. Jadi kalau ngartikannya keliru kan keliru juga. Kita lihat. Wa na'am, kata beliau, kita sambung lagi tadi. Wa nahwihi ma qa'imatun bil qalb, semuanya yang namanya sangkaan dan juga yakin itu na'am berdiri dengan hati, dalam artian tegak dan muncul dengan hati. Wa muta'alliqatun bihi, dan ada keterkaitan dengan hati. Min haitsu innaha sadiratun anhu la 'anil jawarih, dari sisi dikarenakan yang namanya sangkaan, dugaan atau ilmu atau keyakinan itu muncul dari hati. La 'anil jawarih, bukan dari jawarih anggota badan. Wa tusamma af'al syak, dan dinamakan dengan fi'il-fi'il yang ragu, wal yakin, dan fi'il yang menunjukkan yakin. Li'anna minha ma yufidu syak wa minha ma yufidu yakin, dikarenakan fi'il-fi'il tersebut itu nanti ada di antaranya yang memberikan faedah syak, ragu, ada di antaranya yang memberikan faedah yakin. Mafhum? Tergantung dengan konteks dan siyak pembicaraannya atau kalimatnya, kita lihat nanti. Wahiyya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa ra'aitu wa 'alimtu wa za'amtu wa ja'altu wa hajautu wa 'adadtu wa hab wa wajadtu wa alfaitu wa daraitu wa ta'allam bima'na i'lam. Ta'allam di sini artinya nanti i'lam, bukan ta'allam yang artinya belajarlah ya. Kalau ta'allam yang artinya belajar atau pelajarilah, itu nanti butuhnya satu mafulun b. Paham ya? Nah, dari ta'allam ini maknanya i'lam. Ilmuillah, yakinillah. Kita lihat nahwu dhanantu zaidan qa'iman, dhanantu. Perhatikan baik-baik, dhanantu. Dhanan fi'il madhin mabniun 'ala sukun. Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharikin wa ta' dhamirun muttasilun mabniun 'ala dham fi mahalli raf'in fa'il. Zaidan maful awal li dhanantu. Qa'iman maful tsani. Paham belum caranya? Wa qala syair hasibtu tuqa wal juda khairat tijaratin. Aku yakin bahwasannya ketakwaan dan kedermawatan itu sebaik-baik perdagangan. Yakin atau menyangka atau menduga? Yakin sini ya. Na'am barakallahu fikum, karena ya harus yakin itu. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya barakallahu fikum, syahidnya mana tadi? Hasib tutuqa wal juda. Nah, hasib tutuqa khaira. Tuqa maful awal, khaira itu maful sani. Juda ma'atuf pada tuqa. Paham belum? Naam. Wa khiltu amran syakhisan. Ewa. Aku menyangka amr itu syakhisan. Memiliki dua makna, apa syakhisan? Ewa. Sudah kita lewati kemarin maknanya dua. Apa? Apa syakhisan? Abdul Fattah. Apa? Musafiran. Dahiban ya. Ismana safir mudzaita. Satu lagi. Satu lagi apa? Apa? Hadiran. Jadi syakhisan memiliki dua makna, dahiban atau hadiran. Aku menyangka amr itu pergi atau safar. Aku menyangka amr itu apa? Datang atau hadir. Syakhisan memiliki dua makna. Hadiran atau apa? Dahiban ditulisnya. Nah, barakallahu syakhisan memiliki dua makna. Naam, yaitu apa? Syakhis maknanya adalah zahib, atau syakhis maknanya naam hadir. Naam, itu sering muncul karena untuk contoh. Wa khiltu amran syakhisan, aku menyangka amr itu pergi. Nah, aku mengira amr itu pergi. Cuma makna yang lain hadir. Hadir, hadir. Paham ya? Ini kedua makna naam. Wa qawli ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Nah, itu perhatikan dalam ayat itu. Innahum yarawnahu ba'ida. Yarawnahu, ha itu dhamirun muttasilun mabniyun ala dham fi mahalin nasbin maful awal. Ba'idan maful sani. Mana fa'ilnya? Yarawna, fa'ilnya wal jama'ah. Dhamirun muttasilun mabniyan sukun fi mal raf'in apa? Fa'il. Mahum? Nah, artinya yang pertama itu apa? Innahum yadhunnunahu ba'ida. Mahum? Dan ya. Aywa na'am barakallahu fikum. Yang kedua, wa narahu qariba. Nah, wa narahu qariba mana yakin. Kalau yang pertama maknanya apa? Dhan. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena orang kufar gitu loh. Orang kufar itu menyangka hari kiamat, hari kiamat itu jauh gitu loh. Wa narahu, dan kita yakin bahwa hari kiamat apa? Dekat. Hari kiamat sudah dekat. Barakallahu fikum. Diutusnya Rasulullah termasuk tanda hari kiamat. Bu'istu anna was-sa'ah kahatain. Aku diutus dan datang hari kiamat seperti ini. Jarak antara dari telunjuk dengan dari tengah dekat sekali. Naam. Kemudian iktarabatis sa'atu wang syakal qamar. Hari kiamat telah dekat. Bulan sudah terbelah. Nah, menunjukkan bahwa hari kiamat dekat sekali. Cuman kapan? Wallahu a'lam. Itu ada dah. Naam. Nah, syahidnya dalam dua ayat ini, Naam, menunjukkan apa? Yang pertama maknanya dhan, yang kedua maknanya apa? Yakin. Ewa. Apa tadi? Naam. Paham ya? Yang pertama orang kufar menyangka, mengira. Yang kedua orang mukminin. Naam, i'rabnya juga sama. Untuk i'rabnya sama ya. Wa narahu qariban. Haknya itu perhatikan narahu, haknya dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ul awal. Qariban maf'ul tsani. Narahu dalam nara ada fa'il dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Naam, barakallahu fikum. Anta, anta, ana, nahnu, wujuban. Yang jawazan? Huwa hiya. Huwa hiya fil mudhari', huwa hiya fil madhi. Yang wujuban, anta, anta, nahnu, ana. Jangan lupa, ana adhabu wujuban. Pastikan kalau antum bilang jawazan berarti belum paham. Nahnu nadhhabu, nadhhabu fa'ilnya mana? Dhamir mustatirun fihi jawazan, belum paham berarti. Paham ya? Idhhab anta, idhhab mana fa'ilnya? Dhamir mustatirun fihi jawazan, belum paham berarti. Paham ya? Kalau yang paham gimana? Mustatirun wujuban. Adru anta. Anta tadhhabu, tadhhabu fa'ilnya mana? Dhamir mustatirun wujuban. Eh, takdiru anta. Paham soalnya ya? Nah, jadi yang wujuban ada apa? Eh, sebutkan. Anta juga. Cuman anta tadhabu idhab anta itu loh. Caranya gitu, anu bayangannya gitu aja. Antanya dua itu anta fi'il madhi, fi'il mudhari' sama anta fi'il amr. Idhab anta enggak takdirnya? Ewa. Tadhabu anta. Kalau tadhabu hiya lain ya. Kalau tadhabu hiya mustatir jawazan nanti. Nah, kalau yang jawazan empat juga. Huwa hiya, huwa hiya. Dhahaba huwa jawazan. Dhahabat hiya jawazan. Ya enggak? Hiya tadhabu, hiya tadhabu. Tadhabu ada dua, tadhabu anta sama tadhabu hiya. Hiya tadhabu jawazan. Huwa yadhabu, huwa yadhabu jawazan. Jawazan, jawazan tempatnya. Ingat-ingat insyaallah itu ya. Itu gambaran global biar antum ingat saja. Anta-anta kan anak muda selesai. Nah, anti nampak. Anti tadhabina. Ya. Idhabi anti, ya yang nampak juga. Ini kan yang mustatir, yang tersembunyi yang kita bahas ini. Nampak enggak anti? Nampak. Nampak enggak sebenarnya kan? Nampak. Nampak enggak? Nampak. Ini sekarang kita bicara yang anta, anta, anahnu yang enggak nampak aja. Enggak nampaknya ada dua jenis. Enggak nampak wajib, enggak nampak. Ada enggak nampak yang jawazan itu loh. Mahum? Kalau anti enggak nampak. Anti tadhabina, ya-nya muncul. Ya enggak? Idhab, idhabi anti. Muncul enggak ayatnya itu? Idhabi. Berarti nampak. Mafhum salat? Ewa na'am. Berikutnya barakallahu fikum. Wa qawli ta'ala fa in 'alimtumuhunna mu'minatin. Jika kalian yakin bahwasanya mereka adalah orang-orang mukminat, fala tarji'uhunna ila kuffar. Jangan sekali-kali kalian mengembalikan para wanita tersebut kepada para lelaki kafir. Na'am. Syahidnya di sini barakallahu fikum 'alimtumuhunna 'alima. Ya enggak? Alimah beramal, alimtumuhunna. Alimtumuhunna wawunya waw apa itu? Wawunya? Wawunya. Ya, wawunam? Wawunya. Waw apa itu? Abdul Fattah. Alimtumuhunna. Afara'itumuh. Dakhaltumuh. Maunya apa itu? Tambahan. Tambahan? Tambahan apa? Agar bisa dibaca. Agar bisa dibaca? Yang gak dikasih itu juga bisa kan? Alim tum. Alim tum agak berat. Berat. Tapi bukan saya, ngatikannya bukan saya dah gitu namanya. Ada apa? Atau? Isba. Lihat. Isba ya, isba itu karena kenyang. Jadi aslinya karena dia itu kenyang dengan dhammah itu muncullah wawu. Kalau kenyang dengan fathah muncullah apa? Alif. Kalau kenyang dengan kasrah muncullah ya. Ini wawu isba namanya. Seperti afara'tumu, ada wawunya itu kan? Dakhaltumu, ada wawunya itu kan? Naam barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu. Fa'altumuhu. Ada wawunya kan? Naam. Barakallahu fikum awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Intinya syahidnya fa'altumu, fa'altum ada wawu. Wawu apa tadi? Isba' namanya. Wawu apa? Isba'. Naam, karena wawu yang menunjukkan kenyang. Kenyang dari apa? Kenyang dari dhammah. Muncullah wawu. Itu istilah Arab seperti itu aja. Naam. Syahidnya barakallahu fikum alimtumuhunna. Di situ fa'ilnya adalah ta itu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dham fi mahalli raf'in fa'il. Lah mana maful awalnya? Maful awalnya barakallahu fikum sudah kita lewati, hunna itu yang rajih dhamirnya ha saja. Wah, berarti ha-nya dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dham fi mahalli nasbin maful awal. Wan nun atau wan na, kan nunnya dua itu ya. Naam. Apa alamatul jam' linas mu'minatin sebagai apa maf'ul tsani mansubun wa alamatun nasbihi kasratun dhahiratun niyabatan al fathah li'annahu jam' wa nasalim. Paham soalnya ya? Wa qaul asy-sya'ir za'amatni syaikhan wa lastu bi syaikhin innama asy-syaikhu man yadibbu ad-dabiba. Artinya apa? Dia menyangka diriku sudah tua padahal aku ini belum tua. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini syahidnya karena waktu itu ada bawah itu ada kisahnya ya, seorang wanita menyangka dirinya sudah tua padahal dia belum tua gitu loh. Orang tua itu orang yang berjalan dengan merangkak baru dikatakan tua. Itu artinya ya, innamasyaikhu man yadibbu ad-dabiba. Hanya saja orang tua itu dikatakan tua adalah orang yang berjalan dengan merangkak. Nah, syahidnya di sini za'amatni syaikhan walastu bisyaikhin. Syahidnya za'amatni syaikhan. Syaikhan maful awal, maful tsani. Za'amatni ya'nya fi mahalli nasbin maful awal. Nunnya nun apa itu? Nun wiqaya. Apa fungsinya nun wiqaya? Nah, menjaga. Menjaga atau menghalangi fi'il agar tidak di kasrah. Ta'nya ta' apa itu? Fi mahalli? Fi mahalli apa? Wa fa'iluhu? Naam, iya, bagaimana? Za'amat. Za'amat hiya. Jawazan, na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai lupa ya. Na'am barakallahu fikum. Fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Maafu soalnya ya. Ya'nya itulah fa'afi halinasbir maful awal syekhan maful sani. Nomor tiga bawah itu, anda perhatikan. Na'am. Ada maknanya gak sih? Sebutkan makna wa makna itu gak? Kalau gak ada ya udah gak perlu. Yang jelas itu syahidnya barakallahu fikum itu tadi. Naam, ya di budabi maknanya adalah naam barakallahu wa naam sebutkan ini. Za'amatni minaz za'am wa huwa al-qaul bi anna asy-syai' ala sifatin qaulan ghairu mustanad ila wusuq. Asy-syekh man istabanat fihi as-sin, ya di budabi yudriju fihi al-mashy darajan wa ruwaidan. Enggak sebutkan maknanya ya. Intinya barakallahu fikum wa hifdzakumullah, seorang wanita tersebut menyangka bahwasanya orang tersebut sudah tua. Kemudian dia enggak ridha, enggak rela, dia mengatakan za'amatni syaikhan walastu bisyaikhin. Dia menyangka diriku ini sudah tua padahal aku belum tua gitu loh. Orang tua itu orang yang berjalan dengan merangkak. Paham ya? Syahidnya di sini mana? Za'amatni syaikhan. Mafhum soalnya ya? Paham? Maful awalnya mana? Za'amatni syaikhan. Maful awalnya yang mana? Ya. Ayo ya, dhamir muttasil. Maful tsani? Syaikhan. Naam. Berikutnya wa qala ta'ala wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa ashahidu khalqahum. Kan itu lanjutannya itu ya, ya kan? Artinya mereka orang-orang jahat atau orang-orang Nah barakallahu fikum, musyrikun menjadikan para malaikat itu hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, jadi mereka menjadikan malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah inasa, anak-anak perempuan. Jadi mereka mengatakan malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Keliru gak ini? Keliru, padahal mereka sendiri itu kalau dikasih kabar gembira dengan anak perempuan, marah gak mereka? Marah, tapi mereka sendiri nuduh bahwasannya malaikat itu anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Padahal mereka kalau dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, wajah mereka menghitam, marah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, langsung wajahnya itu apa? Muswaddan, menjadi hitam, marah. Enggak suka mereka, karena perempuan kalau dapat warisan sedikit. Kedua, kalau diajak perang pun belum tentu seperti laki-lakian itu. Jadi menurut mereka itu hina gitu loh. Tapi dalam keadaan seperti itu mereka menuduh dan menganggap bahwasanya malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Lansang enggak seperti itu? Na'am, Allahu musta'an. Syahidnya di sini perhatikan. Ja'alu maknanya ittakhadhu. Ja'alul malaikata maful awal, malaikat itu. Inasa maful sani. Paham belum ini? Na'am. Jadi di situ ja'ala maknanya ittakhadha. Na'am. Jadi wa ja'alul malaikata, fa'ilnya mana? Ja'alu. Nam dhamir muttasil mabni sukun fi mahalli raf'in fa'il bil alif. Fariqah apa? Apa fariqah? Apa fariqah? Membedakan wa jama'ah dengan wa. Apa? Apa? Wa jama'ah dengan apa? Wawu mufrad. Paham ya? Wawu jama'ah dan wawu mufrad. Jadi kalau antum jumpai kok ada wawu, ada alif, mesti jama'ah. Kalau enggak ada wawu alifnya berarti apa? Mufrad. Kalau di akhir ya, teman-teman, kalau di akhir bentuknya seperti itu. Naam. Wa ja'alu. Kalau yang mufrad seperti apa ya? Seperti yad'u. Muhammadun yad'u. Mana ada alifnya itu? Wawu mufrad itu. Naam. Wa qaul syair, dan ucapan penyair, qad kuntu ahju aba amrin akha siqatin hatta alammat bina yauman mulimmatu. Syahidnya, sungguh dahulu aku menyangka Abu Amr itu adalah saudara yang terpercaya. Nah, menyangka berarti kan ahju kan? Di dalam ahju ada fa'il enggak? Wa fa'iluhu ayo nam ahju wa fa'iluhu ayo bismillah wa fa'iluhu ahju. Mujuban atau jawazan? Mujuban. Ayo watak dulu ana. Aba amrin, aba amrin, aba sebagai apa? Aba maful bi awal mansubun wa atasmihi niyabatan li anahu min asma'il khamsah. Naam, wa mudhaf amrin mudhaf ilaih. Akha yang kedua maful sani. Maful salah ya? Naam. Wa qaul al-akhar, dan ucapan yang lainnya, fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakinnamal maula syarikuka fil udmi. Jangan sekali-kali engkau itu menganggap atau menyangka bahwasannya teman sejati itu adalah temanmu ketika kaya. Akan tetapi teman sejati itu atau sahabat yang dekat itu adalah orang yang menemanimu di ketika kamu tidak punya apa-apa. Maksudnya apa? Maksudnya kita menjadi teman itu bukan ketika dia kaya, punya uang banyak jadi teman. Tapi kalau enggak, udah enggak punya uang, tendang itu bukan. Tahu ya? Maksudnya itu teman sejati itu ketika dia punya uang atau enggak punya uang, teman itu loh. Paham ya? Nah, itu syahid dari sini, fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina. Kan dari kata apa? Ta'dudi ini kan dari kata na'am wa'ada kan? Ayo, sebagaimana sudah kita lewat tadi, fi'il-fi'il termasuk di antaranya apa? Wa'adattu, iya enggak? Wa'adattu itu masuk situ. Fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakinnamal maula syarikuka fil udmi. Jangan kamu menganggap atau kamu menyangka teman setia itu adalah temanmu ketika kamu kaya. Akan tapi teman setia itu adalah yang menemanimu ketika kamu tidak punya apa-apa. Paham ya? Jadi ketika tidak punya apa-apa dia tetap setia gitu loh. Itu temanlah ya, teman sejati seperti itu. Nah, syahidnya di sini fala ta'dudil maula. Di dalam ta'dud ada fa'il. Apa fa'ilnya? Antum? Takdiru takdiru anta. Na'am barakallahu fikum. Al maula maful awal, syarika maful sani. Syarikaka maful apa syarika tadi? Wal kaf. Wal kaf. Awa. Mutasilun. Awa. Terus sampai ketemu. Mutasilun. Masih belum ketemu. Wal kaf. Wal kaf damir mutasilun. Mabani al fathi fi mahalli jar. Eh, caranya gitu, sempurnakan. Itu baru ketemu, kalau langsung mudhafilah enggak bisa. Kalau mudhafilah itu majrur, padahal ini mabni. Sempurnakan dulu dhamirun muttasilun mabni al fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Naam, seperti itu. Syahidnya di sini fala ta'dil maula syarikaka. Maula maful awal, syarika maful sani. Wa qawlihi fakultu. Na fakultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imra'an halika. Naam, syahidnya wa illa fahabni. Hab tadi masuk kan, hab tadi kan? Hab termasuk ya, hab tadi kan? Wa wahab, enggak? Wa wahab itu kan itu? Wahab, ya kan? Naam, jadi fahabni imra'an halikan. Maksudnya apa? Naam, sangkalah aku adalah orang yang binasa atau orang yang mati. Naam barakallahu fikum. Syahidnya di sini habni imra'an. Habni kan habni bentuknya fi'il amr dia itu. Ya enggak, bentuknya seperti fi'il amr terus ya itu. Ya-nya itu dhamir muttasil fi mahalli nasb maful awal imra'an maful sani halikan na'atu imra'an. Paham soal itu ya? Nah, barakallahu fikum. Paham soal ya? Ewa. Lah fa'ilnya mana hab itu? Ya fa'ilnya dhamir muttasil wujuban naqdurhu. Anta. Nah, barakallahu seperti itu. Paham soal? Ewa, na'am. Barakallahu fikum. Kemudian wa qawli ta'ala tajiduhu indallahi huwa khaira. Tajiduhu dari wajada. Masukkan kemarin tadi. Wajada masuk juga. Naam. Tajiduhu. Naam. Kamu pasti akan mendapatinya. Karena nanti ada yang maknanya naam, menjadikan atau mendapatkan. Naam, mendapatkan kebaikan tersebut atau amalan tersebut di sisi Allah Ta'ala kebaikan. Syahidnya tajiduhu. Haknya. Fimah hinasun aful awal. Khairan aful sani. Huanya itu namanya domir fasal namanya. Domir fasal. Domir fasal itu enam huruf datang bentuknya seperti dhamir. Huruf dia bukan isim. Sehingga tidak punya mahal dalam i'rab. Wa qali ta'ala innahum alfau aba'ahum dhalin. Sesungguhnya mereka alfau, apa alfau? Apa alfau artinya sini? Alfau? Yakin. Yakin. Apa? Alfau. Alfau itu menjadikan atau mengikutinya, artinya sama. Nanti dalam artinya tetap na'am barakallahu fikum. Ya, maksudnya itu nanti ada yang mananya apa istilahnya? Barakallahu fikum ittikhad itu menjadikan na'am seperti ja'ala ittakhadha atau yang semisalnya. Na'am, jadi mereka itu menjadikan bapak mereka itu yang sesat, maksudnya menjadikan apa? Panutan atau teladan mereka. Na'am seperti itu. Syahidnya alfau aba'um aba'a maful awal, dzalim maful tsani. Naam seperti itu. Maafkan salah ya. Awa. Wa daraitu Zaidan qa'iman, dan aku menyangka Zaid itu berdiri. Ma'ruf qauli wa qaul syair, ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha fabalik bi lutfin fi tahayyuli wal makri. Ta'allam. Naam, ta'allam artinya ilam, ketahuilah. Awa. Ketahuilah shifa'an nafsi, obat jiwa itu na'am qahra aduwiha, obat jiwa itu qahra aduwiha, itu mengalahkan musuhnya. Fa balik, maka lawanlah musuh itu dengan lembut dan halus, tapi dengan cara ada makar di dalamnya. Kelihatan lembut halus tapi ternyata bisa mengelumpuhkan itu loh dengan makar tersebut. Syahidnya di sini ta'allam ada dhamir mustatir, na'am takdiruhu anta itu fa'ilnya. Syifa'a maf'ul awal, qahra maf'ul tsani. Insyaallah insyaallah ya. Ya na'am. Ewa barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wa idza kana dhanna bi ma'na ittahama. Sekarang dhanna kalau maknanya ittahama, dhanna maknanya ittahama artinya menyangka ya. Ittahama menyangka atau menuduh atau menduga, artinya sama-sama mirip. Naam. Wa ra'a bi ma'na absara, dan ra'a ma'na absara, absara ya. Absara itu melihat berarti kan. Wa alima bimakna arafa. Alima mana arafa. Alim tu Zaid dan aku mengetahui Zaid. Paham ya? Arafa berarti mengetahui kan. Lan tata'adda illa ila maf'ulin wa'id. Tidak butuh kecuali satu maf'ul bih saja. Tidak butuh kecuali satu maf'ulin bih saja. Kalau dhanna maknanya ittahama, menuduh. Naam, ra'a maknanya melihat. Alima maknanya mengetahui. Maka tidak butuh kecuali satu maf'ul bih saja. Contohnya nahwu. Dhanantu Zaidan. Maknanya aku menuduh Zaid. Ittahamtuhu. Naam, ittahamtu kan tuduhan. Atau istilahnya ya tuduhan. Ittiham. Tuduh dengan ini misalnya. Ittahamtu Zaidan bisarafah. Nah, aku menuduh Zaid dengan pencurian. Maksudnya ya, nah seperti itu. Wa ra'aitu Zaidan, makna absartu, aku melihat Zaid satu ta. Wa 'alimtul mas'alata, aku mengetahui permasalahan satu ta. Jadi diingat-ingat ya, intinya yang menasabkan dua maf'ul bih itu kalau maknanya kembali pada yakin atau tuduhan saja. Maf'ul qulub apa ya? Na'am. Kemudian nanti insyaallah taala kita lanjutkan mengenai makna jenis yang kedua itu afalut tasyir, fi'il-fi'il yang maknanya tasyir itu mengubah, perubahan, menjadikan. Na'am barakallahu fikum. Itu kan berarti mengubah sesuatu menjadi sesuatu itu. Na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.